ukhrijat linnas. Na'udzubillah bagi orang Syiah, kuntum khairu a'immatin imam-imam. Ya napa? Masya Allah, masya Allah. Hati-hati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dicekli bawadiku. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Juga Ali Imran ayat 110. Niki salah satu tugas pokok saking kumpulan Jam'iyah Aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bangil. Tok lintune Bangil ndak ada Aswajah. Pasuruan ndak ada, Gempol ndak ada, Parisal lingkungan Bangil tok niki lho. Yang ada Aswajah di gremet-gremet insyaallah pandaan wonten. Dene Rombo, Bekaca, Bendalan, Kalianyar alhamdulillah sudah ada. Saya itu hati jadi Aswajah itu hanya di Bangil ada. Tapi gaungnya masya Allah, masya Allah. Seluruh dunia itu dengar pada Sambangil. Sambangil enten kanca Australia iki, ya apa Aswajah? Takon ngono arek. Gak takon bojone, ya apa Aswajah? Jerman, ya apa Aswajah? Utowo di Bali niku, negeri Belanda. Aswajah apa? Lebih-lebih Saudi Arabia, Mekah, Madinah sudah sangat-sangat dikenal oleh masyarakat Islam seluruh dunia. Walaupun keberadaan Aswajah itu hanya di kota Bangil tok yang ada. Tugas pokok Aswajah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Piringaken iki wonten ing kitab tafsir dipunterangaken ngeten. Waradan Ka'ab bin Malik kola dengan nocek sama itu tambah mempeng oleh amar ma'ruf nahi mungkar. Cek tambah mempeng sampean. Sarang-sarang kali kula monggo. Kola auhallahu Allah taala paring wahyu. Ila Musa alaihi salam mari Nabi Musa alaihi salam anan bibi Taurat. Kitab Nabi Musa adalah kitab Taurat. Ya napa dawuhnya Allah taala? Ya Musa. Man amara bil ma'ruf sopai wong Islam sing gemlem amar ma'ruf. Ngamen iki. Semua teman-teman saya yang ada niki. Sopai wong sing gelem amar ma'ruf nahi mungkar wada alinas ngejak manusia. Sopai dijawis bumbu wong si arafido musopai dijak bung Ahmad ya dijak ila to'ati maring to'at ang insun. Niki dawane Allah taala dan bisa onek en Taurat. Yen apa tiang kita niki falahu mahabbati. Orang itu menjadi kekasihku dari Allah taala. Orang itu menjadi kesayanganku dari Allah taala. Lek wong disayang Allah taala gak mungkin mustahil masuk neraka. Falahu mahabbati. Falahu mahabbati. Di dunia dan dunia jadi kekasih Allah Ta'ala wali sampean. Ijenggot dengan ono wali sampean. Fil kubri dan dunia beringatan. Gak mungkin kekasih Allah Ta'ala disiksa mungkar nakir. Gak mungkin. Lajeng sing penting wabil kiamati fi dhilli. Besok diaumul masyar dino kiamat di bawah naungan tahta arsyil Allah. Di bawah naungan arase Gusti Allah taala alhamdulillah. Mergane sedoyo masih tuwek-tuwek. Termasuk kula tuwek, ayo. Sekarang kita cancut tali wondo umur untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak manusia untuk taat datang Allah Rabbul Alamin. Niki keutamane orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin mulia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata Aswajah ini betul-betul dikenal masyarakat. Satu. Kedua, Kula niki mungkin nggih oleh barokah para habaib, alus jamaah, barokah ulama-ulama, alus jamaah. Barokah saten alus jamaah sedoyo niku barokah. Napa niku? Anak-anak kami, anggota-anggota aswaja sing ditahan niku selama 3 bulan 21 hari. Aduh, masyaallah, metu teko lapas niku lek biasae. Rungono niki. Lek metu teko penjara niku biasae lho pencuri. Oh, koyo bajingan niku. Lah matene wong apa mbone iku? Perampok iku. Oh, togel iku jerakan togel iku. Oh, jangan sabu-sabu mencemooh masyarakat. Iki mboten, Pak. Wong kula mriko kok. Wong kula mriko. Waduh. Metu teko penjara diterbangi. Waduh kaya betul-betul pahlawan diterbangi, dipayungi, Pak. Tumon amen. Metu teko penjara dipayungi. Mari dipayungi tumpar dokar. Ih, dokare sapa? Kan jarane cilik ngono. Ya opo. Tuana dokar hiruwa-ruwa padahal dokar itu ngarepin itu ten mobil sirine wih wih wih waduh arek enam itu marek welek-welek di luar kayak ngerti masalah gitu. Terus temas di sini ya no bayangkan ini toko penjara langsung lama sejame sembahyang kape tasakur syukuran bersyukur arek enam ini ganti pakaian ini ku kayak bahan rojo Raja Ming mbak irengnya. Ya apa hati makanya mau jorok sing serbanan macam-macam buat iku enten masjid dihormati mana para habaib, para kiai, para astati, koradan ramil, kepolisian, wartawan tengkop, lep berikis doyo masya Allah tumona sampean metu toko penjara kayak ngeten riai, kayak ngeten muliani. Di sini sudah disediakan petung tumpeng. Wah, dah. Melok mangan apa Joko aja? Melok mangan. Melok mangan sampean. Wah, rugi sampean. Takon kula kali Habib Nizar bin Ali bin Salim bin Syaubakar. Pip, kok 7? Padahal anaknya 6. Iya. Yang 6 untuk anak-anak, yang 1 untuk kamu. Alhamdulillah. Untuk kamu satu tumpeng, mbok. Satu tumpeng, wangi, alhamdulillah. Habib Hasan, Jambek, melok mangan darang kulo. Habib Zain, Ahmad bin Zain, Al-Bayinat, melok kape. Masya Allah, nikmat, nikmat. Gak kerasa, petang ini kumorong-morong, berdegekai. Saya kemarki. Lalu kulo ngarah ini mali ini. Umang enak boleh, urap-urap. Melok mangan, dit. Iya, melok mangan. Iya, kalau ini mesti aja. Kalau bahasa kula nggih otot. Apa sadip kula? Apa sadip? Mangan terakhir, mari terakhir, bar mangan terakhir, kalau udah selombok, aduh mati ya. Pedes. Kapok kok ndur. Niki meriahnya sambutan pengurus aswaja terhadap anak-anak kami pahlawan 6 ini yang keluar dari lapas penjara kemasyarakatan Bangil. Dugi Bangil dihampirakan teng daleme Al-Habib Ahmad bin Husin bin Bakar Sekat. Waduh. Di sana dipompa entek-entekan sudah. Diberi semangat entek-entekan sudah. Kula niku mriku niku kare kepingin kula niku ingin saya ini sebagai ketua aswaja menyerahkan mandat untuk diganti ketuanya. Wis tuwek kula niki, Pak. Berarti saya itu tidak bisa mengikuti gerak langkah aswaja sing nom-nom niku. Ketinggalan zaman kula niki. Larek nom-nom, masya Allah, masya Allah. Letter bangen, kaya jenenge modele kaya lali ngono. Wah, mwene ngeten. Lah kula ngoten, mati aku lho, ya. Ayah mati niku, wah dipumpang tek-tek beliau, masya Allah. Hebat. Mas bahkan Habib mengatakan aswaja ini enten Habib sing kepanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setuju niki. Enten siji Habib ahlusan jamaah yang melihat Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah ridho atas perjuangannya aswaja niki. Apa sebab begini? Wow, amar ma'ruf nahi mungkar dan membela para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah seperti itu, tidak pernah. Aja Nabi. Edmund Habib jamaah kepanggil Habib Soleh Alhamid Tanggul Jember waliullah. Takon Habib Soleh, siapa itu? Ya itu Bib, anak-anak aswaja mbanggil. Oh alhamdulillah, saya ridho, saya senang. Ngoten dari ini. Berarti kanca-kanca suka wes wajah. Oh dilan jaman sampean. Mas tuwek kau popo. Namburiyai kembali kulo. Itulah mereka. Alhamdulillah. Duki Haib Ahmad, Mbak Dokar mana? Temu di Tepaka. Nyerane anak-anak ini gitu, senang wong tua ini. Sini akan kulo. Wasalakan ini lho bu. Pak juga sampai ya. Tangis-tangisan, rangkung aku ambungi anak ini. Selamat kulo kena ambungi yang belan. Tua bunga bunga, saya kangen nih ibu jadi nih. Le bapak gelak sambang ibu ni bener sakit. Masya Allah bunga ibu eh. Aneh. Laris yang kalau serakan di kuau, kalau wang sedal, melamat mana? Kalau teman ale, ya si hari gerak. Wang tua ni sekarang dah temelam mana? Saking senang ni pak. Saking senang ni dengan aswaja. Teng-teng dalami Ustaz Muhsin bin Sakhur, di Pak Kapriko. Waduh, rampak ketan mangan. Mangan mana, Pak? Yontek mana? Alhamdulillah, kalau ngani ada aswaja, yo jago berjuang, yo jago marmaru, ya jago mangan. Alhamdulillah, wis. Bisa. Iki, kilo. Nak kentek iki. Hasbullah iki. Tak pikir-pikir aswaja niku, yo jago berjuang, yo jago pengajian, yo jago terbangan, yo jago mangan. Alhamdulillah. Aduh itu kali. Maaf ya. Ini itu mendorong Habib ini loh. Muhammad bin Abdullah bin Saleh. Alhamdulillah. Ini Habib saya ini. Ya ini Habib Syiah yang alul jamaah. Tidak semua Habib Syiah itu jelek. Tidak. Tapi si Rafidho kafir. Mau dibilang menjali. Siapa Syiah-Syiah itu adalah orang-orang yang jadi turunnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia ini. Tapi saya sih betul-betul jujur, yang betul-betul ikhlas, yang betul lurus jalannya, mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rafidho, mbok, mau dibilang dah, ya ini sih kita ganyang ya Rafidho ni. Duki beri kau duki pagak, terus nang kau mati karak mana? Iki oh, permasya Allah. Kau mana? Kau cuma mangan, kau mangan dia. Iya, kau mangan dia. Iya, mek mangan semangkuk tok ya. Alhamdulillah. Seneng saya niku kade kompak. Melok kabeh, pirang motor melok kabeh, gak berduli panas, gak berdopo, seneng masyo. Pas kula niki wis tuwek. Panerone gak kuat tapi berhubung seneng adhi waduh lali kabeh. Bantu kok mapek pek. Jadi bojo kula, napa cak? Aswaja. Hebat. Inilah perjuangan kami Ahlul Zan Jamaah di dalam mensyiarkan agama Islam ala Ahlu Sunnah wal Jamaah. Muga oleh ridhani Allah Ta'ala, oleh ridhani Kanjeng Nabi, dan direstui oleh ulama-ulama Ahlu Sunnah Jamaah Habib-habib ini. Muga-muga mohon gih. Anggos saya nganu dijenengi di Semak. Dan ini enten titipan saking Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, ketua Al-Bayinat. Ye. Sing perlu ah. Wong sing tertentu ae, wong tertentu ae tenang ya, penting iki. Rasulullah. Ormas Islam Indonesia tolak Syiah. Ini apa ya, Habib? Ali. Iki yo parek asin. Mangan aku apa enak? Warak alhamdulillah kok coba coba kada ganteng. Ini sih aja muat kada. Bagaimana sobat ini sing pulang orang sing anu? Silakan. Kalau bisa difotokopi dan sebarkan ini. Ini hasil daripada pertemuan Hidayatullah yang dipimpin oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Qab. Mengembali. Kon iki ngawur iki yo. Kon iki sik. Sopo sing ngerti-ngerti ya iki kan. Gila. Nis. Silakan. Kalau perlu difotokopi. Kalau perlu difotokopi tolong. Ormas Islam Indonesia tolak Syiah. Ayo coba nih sebetulnya kadang tek celana luru aku ini ya. Menghabiskan celana luru untuk kopi ini. Untuk kopi kalau bisa di perbanyak tak kaji muji melok-melok kaji muji nih kaji muji melok-melok Pak Kamilan, mana kak Pak Kamilan? Pak Kamilan wah jadi ni begini, jadi orang iki. Kok ngomong biar aku tak idol ni orang iki, kilo kilo orang iki. Amilan tuwek kendel. Ini pesan dari Al Habib Ahmad bin Zain Al Qab untuk dibaca dan disebarluaskan bahwa ormas Islam Indonesia semua sama menolak keberadaannya Syiah Rafidhah yang ada di Indonesia. Malah beliau dan semua anggotanya itu memohon pada pemerintah untuk membubarkan, paling tidak membekukan kegiatan daripada Syiah Rafidhah. Malah melekulkan Habib Abdullah bin Ali Kraton Nur, apa Bib? Inti kalau ngomong Syiah jo Syiah kok, bab Syiah itu ono sing apik. Apa tuh? Ya Syiah Rafidhah gitu loh. Oh iya ya. Jadi mulai sekarang saya mengatakan kalau Syiah napa? Rafidhah. Udin. Oh, ini. Anggotamu metu alhamdulillah, kena. Sudah. Niki hadis kanjeng Nabi sahih. Mboten mengenai siat tapi mengenai zikir. Mari kita laksanakan. Malas makin iki para bapak, para sederek. Malam ini malam 12, malam 13 Rajab. Malam 12, malam 13 Rajab. Nek ana kanca-kanca sing puasa Rajab alhamdulillah. Ana sing Rajab kira-kira. Kaya gak ana ndur ilmu-ilmune ya ana ta ya. Terus terang Habib ya, Hai Muhammad ya, dulu saya itu masih belum ya. Itu akhir-akhir aja Habib ya. Jenggot ya. Iya. Ajali ya. Iya rupanya enggak wah, akan kerupuk ya melanya. Hati sohe Rasul mengatakan man so mayauman min rojabin imanan wahtisaban istaujaba ridwanallahil akbar alhamdulillah. Sopo konco-konco sing hadir niki wonten ing Masjid Agung Bangil terutama anggota Raja kuisul wanogus sedino ae poso Rejab mongko wong iku oleh poso imanan percaya maring Allah wahtisaban arep-arep ganjaran Allah Ta'ala kenapa istaujaba ridwanallahil akbar wong iku bakal oleh ridhani Allah Ta'ala sing agung alhamdulillah wonten kitab Al-Hunyah karangane Abdul Syekh Abdul Qadir Jailani, karangane Syekh Abdul Qadir Jailani, mulai Recep, Syakban, Ramadan, dungo bareng-bareng. Dungo apa? Barokah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syakbana wa ballighna Ramadana. Ramadan kurang pirang bulan, kurang pirang bulan kira-kira. Insyaallah ben salah kurang sulan ponjur 20 dino, kurang 50 dino. Nggih, monggo sareng-sareng kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syakbana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syakbana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syakbana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niki wonten kitab Al-Hunyah karane Syekh Abdul Qadir Jailani. Sing sering-sering kita waca niku manakibe. Lajeng wonten kitab Lintu Istighfar. Istighfar niki yang sakit diwaca mulai Recep niki Syakban Ramadan diwaca niku tentu waktu ini antara dhuhur sampai asar entek dosa sampean istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura. Lah delok ngawasi kata mocor panil. Lah delok ngawasi kata ro itu pan iki. Ya waca nek aswaja gak kenal ngene-ngene kelidu sampean. Mosok ngene tok. Ki lewat musim mosok ngene tok ya gak sih ya ngene iki. Sampeyan sik kudu ngerti. Monggo saran kali kula, monggo saran-saran. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa hayyul qayyum atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura. Muga-muga sedaya sing hadir dipunparingi panjang umur sehingga saged menangi Recep Syakban Ramadan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. 1, 2, 3, 4. Pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala. Abi Hurairah cerita. Qultu ya Rasulullah matur. Abi Hurairah niku termasuk sahabat yang dekat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entar apa tanya langsung enak masyaallah Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi untung Abi Hurairah untung saestu Abi Hurairah niku. Lalu apa petakun Kanjeng Nabi kanjeng sembahyang melak berjamaah kanjeng ndungu melak ngamini Abu Hurairah. Dadak nabi wong Syiah Abu Hurairah munafik kafir kalenar ngoten jadi ya nopo. Ya nopo. Ini menurut cerita Rasulullah Abu Hurairah itu di neraka. Ya apa karepe ya apa? Karepe ya nopo? Niki. Ayo dibaca. Ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Sindre nggih Kanjeng Nabi tiang sing paling bejo angsal syafaat panjenengan. Syafaat cara Arab hasbullah, cara jone pertolongan. Sinten nggih Kanjeng Nabi menungso sing paling untung angsal pertolongan jenengan besok di kiamat. Kanjeng Nabi mesem saking cintai dan Abi Hurairah kola Rasulullah SAW lakot donantu sak nyono Abu Hurairah ga ono uang sing lunguin disi ikon takon iki ga ono apkan iku sahabat sebarin seneng hadisku oh teniki lakot donantu ya Abu Hurairah Allah yas'alani an hadal hadis ahadun awala mingka. Gak mungkin ono wong sing disiki takon iki masalah hadis iki disiki kon gak ono. Sebab awakmu lima ra'aitu min hirsika al hadis. Karena kon biroro sahabat sing mari seneng ambek hadis. Ngono dhe mung si neraka jare ya Allah, ya apa niki? Ya napa? Sing mut'ah swarga. Sing goro-goro swarga. Sing takia swarga la ilaha illallah. Orang sing dekat kali Nabi neraka. Diakali ini, akal dipakai. Menang. Lo maca wonten ngene kitab yang si A niku sing jenenge kitab napa jenenge niku sing ngarani Quran itu takhrif. Dirobani kuat. Tuh, ada 2000 hadis yang menerangkan bahwa Quran itu palsu. Ngoten dari ini. 2000 hadis, ojo salah paham. Hadis itu bukan hadis Kanjeng Nabi, satu hadis enggak ada. Hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dibenturi Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz." Niki mboten 2000 hadis ku omongane Syiah. Tok. Orang saya sendiri mengatakan ada yang tidak percaya. Orang saya sendiri tidak benar-benar percaya kalian niki. Oh, naruhnya hadis nerang oleh Quranku palsu. Itu ternyata Udin bukan hadis omongan orang si A. Hanya Nabi satu hadis tidak pernah mengatakan kalau Al-Quran itu dirubah tidak pernah. Ayo, baca. Hanya Nabi mendengarkan As'adun nas, geleng-geleng loh niki, geleng-geleng. As'adun nasi utawi lewe bejo bejo menungso ini kan terjemahin lekan pasti ini terjemahin ten pali e enak kocok-kocok ngaji nuk ini si kambo dopopo bodo katok tok kada orang terjemahin barang enak sama ini kalau mengajar alhamdulillah. As'adun nasi utawi lewe bejo bejo menungso Mas Adib Haji Adib ibi syafaati oleh pertolongan aku yang mal kiamah dino kiamat sobeku man orang Allah sing dungo sing maca la ilaha illallah. Mergane tiap khole wa dalem Habib Muhammad bin Abdullah bin Saniki tiap khotam majelis mesti niki maca. Dipimpin Habib sepuh. La ilaha illallah tiap khotam majelis dimaca. Menoten diruwo. Oleh maca kholison ikhlas min kolbi songko atini hebat sampeyan ayo diwaca lek datangi bengi hajat tahajud kemarin sampeyan hajat tahajud dungo maca Quran niki diwaca terakhir la ilaha illallah 3 kali warada anana sumalik niki komentari man qala la ilaha illallah wa madda dipanjangno 3 aswaja apa ire ketua aswaja kok ngeteni wa madda dipanjangno la ilaha illallah ditekno napasi dihabiskan napasnya terus hudimat yen apa niki iki wae dae iki jalane hudimat dilebur dihancurkan gerobono lahu bagi orang semoco opo arba'atu alafi damben minal kabair ya Allah petang ewu dosa gede petang ewu dosa gede di sepuro kate Niki lho Pak. Ada pertanyaan niki kila. Fa illam yakun lahu itu kabair. Lek wong sing maca gak sampe petangan itu gede ya apa? Niki Pak, harapan kita Al-Mukarram Ustaz Badir niki. Lek gak sampe ngono, dusane petitio ahli ibadah. Kabe ulusan jamaah, gak sampe ngono ya apa? Qala yufaru zulahu dzunubu abawaihi wa ahlihi wa jironihi. Sosok Pak. Lek ana maca niku wau pindah ka kali Udin, petangane dosa dilebur kabeh. Lek gak sampe tur petangemu, dosane wong tuane. Bapakne, ibune, keluargae, bojone, anake, lan tetangga-tetanggane. Alhamdulillah. Ya napa Pak Husin niki diwaca. La ilaha illallah. Kinten ana 3 kali. Lebih lek dalu, lek semacam niku insyaallah niki. Sing jenenge wulu niki ada kabeh. Sia-sia saking agungnya kalimat la ilaha illallah. Jam siji, jam luru, wocon. Liri-liri ae. Jam siji, batu. La Allah, jari tokohnya. Semarek mazak, rek, balik ngomong-ngomong. Lon-lon mawon. Kita hayati kata ini. Satu. Kedua, paroda, aidan, an-anas balik. Kola. Kola Rasulullah SAW. Hati sohaya kabeh. Iza kolal abdul mu'minu. Yen wonten hamba Allah Taala sing mukmin nggih qala la ilaha illallah qorokot urai langit diurai dibor langite as-samawati pira-pira langit hatta taqifa terus tembus langit siji loro telu sampai dukure langit ketujuh ya napa sampean hebat sampean. Jadi kalimatnya itu kalau kita dua tembus langit pertama dua sampai langit tujuh. Oh bau banget kan? Oh bau banget kan? Oh bau pak. Kau dengar saya nontal hei, Allah uskuni menengok niku, niki. Bayar aku uskuni menengok. Bayar aku lu bantah. Bantah aku lu bantah. Taifa uskuni ya Allah. Walam takfir kau ini. Ya nopo Allah Taala kroni oleh meneng. Panjenengan dari nyepuro ambek tiang sing maca kula. Niku liko iki. Panjenengan dari nyepuro datang tiang sing maca kula ya Allah. Niki protese kalimat la ilaha illallah ya Allah. Masyaallah masyaallah. Dari Allah taala sumbare pangeran fayaqulu. Ma ajraituki. Aku gak nglakono kon ya Allah. Alam sani kata saya lesan yang semoco. Jadi kalau lalu dititip no lesan sampean. Kalimah lewat dititip no lambi sampean. Diwoco. Alisani illa waqad ghafartu lahu. Kecuali wong iku tak sepuro dosane. Niki janjine Allah taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bisa. Gini iki ucapane orang aspacan ini kipimpinane Ustaz Basir gak ngelanat-ngelanat ngono mboten masyaallah ngilono sahabat mboten kalimat thayyibah la ilaha illallah mereka ini men delok ta majelis para habaib Ustaz jamaah tiap akhir majelis mesti niki mesti baca alhamdulillah muga-muga sedaya sing hadir oleh barokah para habaib mati husnul khotimah mati betul iman Islam ala al-sunnah wal jamaah amin ya mujibas sa'ilin masyaallah masyaallah. Yang keempat qala Rasulullah niku ada di kitab Tafsir Munir juz 22 halaman 268 hadis saking Ibnu Umar Abdul bin Umar saking Abdul Broni ngeten qala Rasulullah sallam laisa ala ahli Allah wasyatun fil mauti subhanallah wala fil kuburi subhanallah wala fil nusyuri ka'anni anduru ilaihim inda sayha yungfiduna ru'usahu minat turab wa yakuluna alhamdulillah di adaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah ini iki Pak. Ini pasti terjadi. Besok lepas dunia kiamat, manusia sangat bangun semua kuburan. Metu kabeh kuburan kok jamur metu pecungul. Lah iki wong sing biasa maca la ilaha illallah jare kanjeng Nabi kaya kok aku delok mereka niku ngeten tok. Rambutnya niku dikebasi teko turup lebu. Wong pirang-pirang atus tahun turu di kuburan. Lah kiamat ngeten tadi ku. Yubiduna ru'usam nat turun kadang dua ngeten berarti tiang sing nikmat iki alhamdulillah di adama annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah kadang iku Allah taala ngilang no susahku, Allah taala ngilang prihatinku. Apa sebab ngikoron barokai kalimah la ilaha illallah. Lajeng sing terakhir Allah taala dawuh innal hasanati yudhibnas sayiat. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sembahyang lima waktu berjamaah entek dosa sampean. Haji mabrur habis dosa sampean. Maca Quran khusyuk entek dosa sampean. Insyaallah ibadah-ibadah niku bisa menghapus dosa. Tapi niki la ilallah niki ana apa niki? Al-Qur'an dawaken sing dawuh niku Allah taala dipun waca kaliyan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sahabat, innal hasanati yudhibnas sayiat. Surat Hud ayat 114. Tanggat sahabat Abu Hurairah Al-Ghifari. Qultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Kanjeng Nabi napa termasuk hasanatah ucapan la ilaha illallah? Jawabane mengherankan. Qala iya afdalul hasanat. Iku pokoke kebagusan. Iku rajane ibadah iku. Iku inti daripada ucapan iya afdalul hasanat. Tafsir Abdul Mansur juz 3 halaman 640. Jadi nun sewu Al Habib Muhammad bin Abdullah bin Saleh Sekap sedaya para habaib ustaz Mas Basir, semua apa yang saya baca ini ada rujukannya. Kalau sampean protes niru kitabe kadhetuno. Ayo namaku, kilo kitabe wocon dhewe. Temenan gratis sama aku ojo gak apa-apa wis kok apale rek kilo amin dalah guyu amin dalah guyu ketawa ya maksud jaka ya iya jadi ya yo ya tapi yo sak kiamat iki yo di tapi yo sak kiamat kon ya niki kalimah la ilaha illallah. Insyaallah malam Rabu ke depan ikan kita wong alus jamaah niki. Kitabnya orang alus. Besok malam ke depan akan saya baca kitab-kitabnya orang Syiar Rafido. Ingat-ingat Istibsar, At-Tahdzib, Malik Fadhil dan Al-Kafi. Saya baca semua. Rungokno. Bagaimana perbedaannya? Tak maca kabeh. Lek perlu tak maca dulu kita dudu kitabe. Lengkap toh. Al-Istibsar ada, At-Tahdzib 10 juz ada, Amal Fadhil 4 juz ada, Al-Kafi 8 juz ada semua. Saya baca dan saya lihatkan anda. Jangan ngomong tok ono kitabe. Bun, masih ada sisa waktu 8 menit. Mari kita adakan dialog. Nggih, monggo. Sementara kul akhiri karena ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tak mantap proses ya ruau tak waktu kak dengan tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya mau tanya. Saya mau tanya Yai. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi di sisi lain ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Tahlil itu kan la ilaha illallah. Jadi istilah tahlil itu di kalangan orang-orang muslim yang lain dikatakan bid'ah dengan alasan sedekahnya, anak yatim dan lain sebagainya. Yang terakhir la ilaha illallahnya ternyata. Monggo. Masya Allah, terima kasih. Pertanyaan yang paling bagus ini. Ingat saya tanda tanya ya, Ustaz Basir pada guru saya, termasuk almarhum Ustaz Husain, termasuk Mbah Baidowi Lasem, Yai, Mbah Opo Nur, nopo tahlil ku bid'ah? Kok kata tiang tiang aran di tahlil bid'ah? Masya Allah, mending ngoten terjawab masya Allah. Kon ruang mulai Fatihah sampai ndonga iku semua ada hadisnya. Fatihah ono hadise, kul hu ono hadise, kul ono semua ada hadis. Lebih-lebih ini mau la ilaha illallah selawat ono hadise, dadi mulai A ajadid sampai ndonga itu semua ada hadisnya. Lah berhubung sangat kecil diwoco diarah nikah lil ngene lho isine iki wau ana kira-kira 18 macam ijine niku. Dadi walau 8 macam niku direkam di dene datane siji diarah nita perlu nek cepet tele ngundang mosok kula Haji Adib salami bapak kula sampean mari maghrib dipun maca Fatihah Yasin tahlil alhamdulillah dan madhumat pak dungo wong siji 7 menit mbok wong 100 centek waktu nek gawe nutho. Lah ngene gampang. Ai Muhammad bin Abdul bin Saleh sekap salamnya orang tua saya baca salam sampean batal marih disuruh tahlil wis tahlil to wis gak macem. Mosok wong siji kon maca Fatihah niki lah wong 100 telung dino abadi mari. Tak pikir dia bener ya ini. Betul. Jadi tahlil itu apa isinya? Semua ada dalam kitab-kitab dan ada hadisnya dan sahih hadisnya. Betul, Pak. Jadi mboten kaya main-main. Ulama Allah biyen mengetahui tahlil gak main-main. Jadi mulai A, mulai Fatihah sampai ndonga itu semua ada dalilnya, baik Quran dan hadis sahih saking ajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo monggo. Monggo. Silakan. Termasuk niku wau la ilaha illallah. Silakan mari. Budi kon bisa tak takon yo. Nah, rene ra yo ngene. Ut rabi ngono yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keterangan antum tadi, mengenai keterangan dari panjenengan bahwasanya orang Syiah dan orang Wahabi juga repot masalah gini-gini. Di Quran disebutkan ada baina farsin wa damin labanan khalisan. Bahasan dari kotoran yang ada di perut sama dijelentrehkan lagi, diterangkan lagi oleh Habib Abdullah Haddad, orang Wahabi dan orang Syiah itu seperti kotoran yang dibelah dua. Dijelentrehkan lagi. Yang jadi pertanyaan saya tadi, sebenarnya bukan pertanyaan, ini mengenai sama-sama kita sama aswaja saja. Imam Ali mengatakan bahwasanya araftu sar lalisar lakin ditawaki. Aku mengetahui kesalahan, aku mengetahui kejelekan, aku mengetahui kejahatan bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk aku agar berhati-hati terhadap kejahatan itu. Kita mengetahui bahwasanya si A itu orang yang paling pintar berbohong. Orang si A itu paling pandai dalam menipu orang, mengadu domba. Kita kembali ke zaman dahulu, waktu awal ada di sini Husain Nafsi mengatakan Pancasila adalah kafir. Pancasila adalah begini, Pancasila begini semua dikatakan dia di dalam majelisnya. Diterapkan oleh muridnya yang bernama Husain Ahmad. Dibom di sana, Borobudur itu orang kafir dibom sana. Ada gereja di Malang dibom di gereja di Malang. Nah, ini yang jadi bahan saya itu, jangan sampai gerakan kita aswaja ini karena untuk memerangi orang-orang yang dolim tadi itu, lantas kita diadu domba dengan pemerintah, Ustaz. Karena mereka itu wamakaru wamakarullah, Ustaz. Mereka itu menipu, Ustaz. Yang saya pesankan sama orang-orang ini, jangan sampai kita terpancing. Kita memerangi siahnya, jangan memerangi tentaranya, Ustaz. Jangan memerangi hukumah kita. Kita rangkul. Soalnya mereka itu pandai-pandai, sangat pandai dalam menipu daya. Tapi insya Allah, wamakarullah. Innallaha khairul makirin. Terima kasih, Ustaz. Ini juga peringatan saya. Saya tadi lupa bahwa tugas aswaja adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan catatan supaya menjaga keamanan, ketertiban dan kondusif. Jangan kena pancing kok iku niku. Di sana kidul kono arek 6 dipancing-pancing. Iku pinter, mereka tuh pinter. Pinter. Dari Habib Lutfi yang kemana kita undang, ya pokok Nur, aliran-aliran yang keluar dari luar negeri itu KB itu mengadu domba merusak Islam. Saya sendiri ngomong dari beliau, pokok aliran-aliran yang datang dari luar negeri semua itu merusak Islam. Jil toko Amerika, iya, masya Allah, apalagi Ahmadiyah dari Inggris. Syarovido dari Iran, semua itu ingin merusak Islam. Naudzubillah min dzalik. Saya baca kitab Al-Istibsar, ya Allah, nangis saya. Ya apa? Ngene itu sebagian abu kok percaya ngono lho. Nangis saya. Eta namaku, tak dudono kitabe. Saya ndak bohong, eh namaku wis gratis wis bodho katok tok kon, nang yo. Su, ndak wis pas. Siapa tak kon salam sapi ya ini ya. Temenan, silakan nangis saya. Lah ya kok ngini, kalau kitab ngini kok dipercaya sebagian abid. Iki opo? Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua imam 12 kata mereka orang si imamnya mereka itu satu pun tidak ada imam sing ngongkon mutang, tidak ada satu pun tidak ada melakukan mutang di bawah kok iso ini ngini tok itu jadi itu kok sopa itu gue itu nanti kira pedem-pedem tentang ini gue padanya. Satu imam pun tidak ada sih ngongkon muta, tidak apa. Beliau tidak pernah muta. Kata akhir-akhir muta dari Kanjaran, muta Bisan kok Kanjaran Hasan Husain maka jenati. Yo opo, susah saya itu. Mari ke rumah saya, aduh tuh no kitabnya. Saya itu susah pak, susah. Karena saya tinggal ibu saya susah betul saya masuk. Biasa lah kata pengajian di gusuk-gusuk saya itu, ini gini. Kata pengajian adu-adu di Idonia. Tuh, ibu saya. Sekarang tidak ada gitu, masya Allah. Jemaat saya tidak, ya ini. Jemaat saya ini, Arya ini, jemaat saya ini. Mudah-mudahan semuanya hadir di berisi hawalafia. Ya Allah, panjang umur. Muka-muka oleh mati, husnul khotimah. Membawa iman Islam ala al-sunnah al-jamaah. Barokahnya para habib-habib semua al-sunnah al-jamaah. Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat mustaqim. Surat al-ladina anantarim. Ada yang ketinggalan. Mimbaini farsin padamin labanal holison sayon salibin. Di dalam perutnya binatang-binatang unta, sapi, kami itu antara darah dengan kotoran campur. Kok iso ne metu susu bening bersih kok iso. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Baina farsin padamin labanan. Kekuasaan Allah Ta'ala. Ya Allah, masya Allah. Lebih-lebih teman-teman sekalian. Laiso saben dino ojo sampai lali minum madu. Amin butunia sarobum muhtalifun alwanu kadalik innama. Madu. Habib ini, Habib saya ini, Habib Nizar bin Ali bin Salim bin Zawbakan itu masya Allah. Capati madu. Berkani ini tok. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'a. Allahumma ij'al auladana talimidana min 'ilmi wa 'amal khair wa la taj'alna wa yamna syarrad dhair. Rabbana hab lana min azwajina mithlana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Jangan lupa malam Rebo saya baca kitab 4 jiah. Rafido Al-Istibsar, At-Tadzib, Mal-Ladzir dan Al-Kafi. Jangan lupa insyaallah ya. Tagin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.